Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah karya Imam Ibn Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas bait yang ke-59, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullah, atau lebih tepatnya bagian yang kedua dari bait 58 sampai bait 59, di mana beliau mengatakan wa ummu kulthum ibnatul karimi zawwaja Uthmanu biha wa khassah thumma tazawwaja an-nabiyyu Hafsah. Dan peristiwa berikutnya setelah peperangan Bani Sulaim yang kedua adalah Nabi SAW beliau menikahkan putrinya, yakni Ummu Kulthum, dengan Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu wa khassah. Dan kemudian Uthman memiliki keistimewaan, yakni dengan menikahi dua putri Nabi SAW. Demikian juga yang telah kita bahas adalah potongan bait yang ke-59, thumma tazawwajan nabiyyu Hafsah. Kemudian setelah itu Nabi SAW beliau menikah dengan Hafsah. Hafsah yang dimaksud di sini adalah Hafsah bintu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yang pernah kita sebutkan atau yang telah kita sebutkan kisah pernikahan beliau dengan Hafsah. Taib. Insyaallah taala di malam hari ini kita akan lanjutkan bait yang ke-60. Kata beliau wa Zainaban. Taib. Berhenti sampai di sini. Ini masih bagian dari bait yang kedua dari bait ke-59. Taib. Jadi meskipun di sini disebutkan satu kata Zainaban, tetapi yang belajar bahasa Arab mengerti bahwa posisi Zainaban di sini adalah maf'ulun bih, sehingga dia perlu membutuhkan fi'il dan fa'il. Maka tidak mungkin hanya Zainaban saja. Lantas mana fi'il dan fa'ilnya? Fi'il dan fa'ilnya sama dengan apa yang disebutkan pada ajzu al-baiti tsani, potongan yang kedua dari bait 59. Di potongan yang kedua kemarin kita bahas thumma tazawwajan nabiyyu Hafsah. Nah, itu juga fi'il dan fa'il untuk kata Zainaban di sini. Maksudnya adalah thumma tazawwajan nabiyyu Zainaban. Kemudian Nabi SAW setelah menikah dengan Hafsah bintu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menikah dengan Zainab. Taib. Siapa Zainab yang dimaksud di dalam bait ini oleh Al-Imam Ibn Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullah? Taib, kita bahas. Pada bulan Ramadan di tahun ke-3 Hijriah, Nabi SAW beliau menikah dengan Zainab bintu Khuzaimah. Taib. Tidak ditulis. Bulan apa tadi? Tahun berapa? Tahun kedua. Bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Beliau menikah dengan Zainab bintu Khuzaimah. Jangan sampai salah, karena nanti istri Nabi yang bernama Zainab ada dua. Zainab bintu Khuzaimah Al-Hilaliyah, dari kabilah Bani Hilal, min Bani Amir bin So'so'ah, yang termasuk dari sulbi Bani Amir bin So'so'ah. Lalu Bani Amir bin So'so'ah insyaallah ma'ruf, sebuah kabilah besar ketika itu. Wa kanat tusamma bi ummi al-masakin. Dan Zainab ini dikenal dengan julukannya Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Kenapa? Karena dahulu beliau dikenal senang memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan beliau selalu berbaur dengan mereka. Jadi hari-harinya memperhatikan orang-orang miskin yang di hari tersebut mungkin belum mendapatkan makan, diberikan makan oleh Zainab bintu Khuzaimah radhiyallahu taala anha. Taib. Nah, Zainab bintu Khuzaimah ini adalah saudari dari Maimunah bintu Al-Harith radhiyallahu taala anhu. Taib. Siapa Maimunah bintu Al-Harith? Salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Taib. Zainab bintu siapa tadi? Khuzaimah. Adalah saudari perempuan dari Maimunah bintu Al-Harith. Maimunah nanti akan dinikahi oleh Nabi tahun ke-7 Hijriah. Nah, tahun ketiga ini beliau menikah dengan Zainab. Taib. Duh, apakah mengumpulkan dua saudara yang sama? Dua saudari? Tidak. Karena hubungan antara Zainab bintu Khuzaimah dengan Maimunah bintul Harith itu adalah hubungan saudari satu ibu. Saudari satu ibu, bapaknya beda. Mafhum? Saudari satu ibu, bapaknya beda. Di dalam Islam kan tidak boleh menikahi al-ukhtain, dua saudari. Kakak adik dinikahi langsung, itu tidak boleh, tidak diperbolehkan. Taib. Itu yang pertama. Zainab bintu Khuzaimah dan Maimunah bintul Harith adalah saudara seibu. Yang kedua, nanti Zainab bintu Al-Khuzaimah beliau akan meninggal terlebih dahulu, sebelum Nabi SAW tahun ke-7 menikah dengan Maimunah bintul Harith. Nanti akan kita sebutkan berapa bulan Nabi SAW hidup bersama Zainab. Taib. Kita lanjutkan. Apakah Zainab ini dinikahi oleh Nabi gadis atau janda? Taib. Jawabannya ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, beliau dinikahi oleh Nabi SAW sebagai seorang wanita janda, jadi bukan gadis. Sebelumnya beliau adalah istri dari At-Tufail Ibnul Harith Ibni Abdul Muttalib. At-Tufail Ibnul Harith Ibni Abdul Muttalib, masih kerabat dekat Nabi SAW. Tayyib. Fatallaqaha. Ketika itu diceraikan oleh At-Tufail. Tayyib. Setelah bercerai dari Tufail bin Harith bin Abdul Muttalib, Zainab bintu Khuzaimah dinikahi oleh saudaranya Ubaidah Ibnul Harith Ibni Abdul Muttalib. Setelah dicerai menikah dengan Ubaidah. Ubaidah masih saudaranya. Ubaidah Ibnul Harith bin Abdul Muttalib. Tayyib. Sudah? Setelah itu Ubaidah meninggal, wafat ketika peristiwa perang. Perang apa yang baru kita lakuin? Perang besar. Tahun 2 Hijriah. Perang Badar. Jadi Ubaidah syahid di Perang Badar. Jadilah Zainab sebagai janda. Nah, baru tahun ketiga dinikahi oleh Nabi SAW. Tayyib. Ada yang mengatakan bahwa beliau dahulu pernah dinikahi oleh Abdullah bin Jahash. Tapi Abdullah bin Jahash meninggal di Perang Uhud. Kemudian dinikahi oleh Nabi. Tapi ini tidak ada riwayatnya. Atau kalau ada riwayatnya, riwayat itu adalah riwayat yang lemah. Kenapa? Karena Nabi SAW dalam riwayat yang sabit, beliau menikah dengan Zainab bintu Khuzaimah sebelum terjadinya perang Uhud. Sebelum terjadinya perang Uhud. Sedangkan Abdullah bin Jahash meninggal ketika perang Uhud. Kan tidak nyambung. Jadi dari sejarah ini membatalkan pendapat yang mengatakan bahwa setelah menikah dengan Ubaidah, beliau dinikahi lagi oleh Abdullah bin Jahash. Yang benar adalah meninggalnya Ubaidah dalam perang Badar, Zainab dipinang, dilamar oleh Nabi SAW. Taib. Walakin lam talbath indahu SAW illa qalilan. Setelah menikah dengan Nabi SAW, hidup berumah tangga dengan Nabi SAW, Tetapi sayangnya beliau tidak lama kemudian meninggal dunia. Beliau radhiyallahu ta'ala anha meninggal pada tahun keempat bulan Rabiul Akhir. Meninggal tahun keempat bulan Rabiul Akhir. Berapa bulan berarti? Dari Ramadan sampai Rabiul Akhir. Berapa bulan beliau menjadi istri Nabi SAW sebelum meninggal? Hitung coba. Ramadan setelahnya, Syawal setelah Syawal apa? Dzulqa'dah setelah Dzulqa'dah, Dzulhijjah setelah itu, Muharram setelah Muharram, Safar setelah Safar. Hah? Setelah Safar apa? Rabiul Awal setelah Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Berapa bulan? 7 sampai 8 bulan. Jadi hanya itu, 8 bulan. Beliau hidup dengan Nabi, kemudian beliau meninggal radhiyallahu taala anha. Dan usia ketika beliau meninggal adalah 30 tahun. Jadi masih muda. Zainab bintu Khuzaimah meninggal, Nabi SAW langsung yang menguburkan jenazahnya. Nabi turun menguburkan jenazah Zainab bintu Khuzaimah, dan beliau juga disolatkan langsung oleh Nabi SAW, dimakamkan di pekuburan Baqiyah. Tayyib. Dimakamkan di pekuburan Baqiyah. Tayyib. Kemudian kita singgung tadi bahwa Zainab bintu Khuzaimah adalah saudari perempuan dari Maimunah bintu Al-Harith, dari satu ibu, beda bapak. Nah, siapa ibunya? Siapa ibu Zainab, siapa ibu Maimunah? Kalau ayahnya kan tahu, Zainab bintu Khuzaimah, ayahnya pasti Khuzaimah. Maimunah bintu Al-Harith, ayahnya pasti Al-Harith. Siapa ibunya? Tayyib. Ibu beliau berdua bernama Hindun binti, bukan itu, Hindun binti Auf. Hindun binti Auf, dicatat. Ada keistimewaan dari beliau satu ini. Hindun bintu Auf adalah seorang wanita yang diberikan gelar akromu an-nasi asharon fil ard. Ibu mertua yang paling baik dan paling mulia yang pernah ada di muka bumi. Siapa tadi? Hindun bintu Auf. Kenapa? Tayyib, kita lihat dari menantunya yang pertama tadi. Siapa? Rasulullah SAW. Dua putri dari Hindun bintu Auf menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Itu keistimewaan. Berarti termasuk salah satu dari ummahatul mukminin. Tidak ada wanita yang lebih baik dibandingkan istri-istri Nabi SAW. Zainab bintu Khuzaimah adalah istri Nabi, mendapatkan gelar Ummul Mukminin. Maimunah bintul Harith juga istri Nabi, yang dinikahi pada tahun ke-7 nanti, juga Ummul Mukminin. Tayyib. Kalau hanya dua itu, insya Allah cukup untuk menunjukkan bagaimana kemuliaan dari Hindun bintu Auf. Tetapi yang lebih mencengangkan bahwa hampir semua menantu-menantu dari Hindun bintu Auf adalah nama-nama besar di dalam Islam. Cucu-cucunya juga nama-nama besar di dalam Islam. Siapa saja mereka? Kita bahas. Yang pertama, siapa dulu Hindun bintu Auf? Ana sebutkan nasabnya dengan cepat saja, nanti atau mengulangi rekamannya. Beliau adalah Hindun bintu Auf bin Zuhair bin Hutamah bin Jarash bin Aslam bin Zaid bin Sahal bin Amr bin Qais bin Muawiyah bin Jusam bin Abdi Syams ibni Wa'il ibni Al-Ghawth bin Qatan bin Arib bin Zuhair ibni Al-Ghawth ibni Aiman ibni Al-Humaysir ibni Himyar bin Sabak bin Yasjub bin Ya'rub bin Qahtan. Dari asal mana beliau berarti? Semuanya berhenti di Qahtan. Berarti anak keturunan Qahtan. Kalau anak keturunan Qahtan berarti beliau berasal dari Yaman. Qahtan itu adalah termasuk salah satu dari generasi paling tua di Jazirah Arab. Mereka keturunan Qahtan biasanya disebut dengan Arab Aribah, yaitu Arab yang paling kuno. Mereka pertama kali mendiami negeri Yaman. Jadi hampir dipastikan bahwa keturunan Yaman, orang-orang Yaman itu keturunan dari Qahtan, Arab kuno. Berikutnya, siapa saja suami-suami dari Hindun bintu Auf? Yang pertama, beliau menikah dengan Khuzaimah bintul Harith. Antum catat saja nama suaminya dan nama ayah suaminya. Siapa bin siapa? Nanti nasabnya Anda baca dengan cepat. Nanti dari masing-masing suami itu akan melahirkan satu anak atau satu cucu. Beliau nama besar di dalam Islam. Yang pertama dengan Khuzaimah bin Ibnul Harith bin Abdullah bin Amr bin Abdi Manaf bin Hilal bin Amir bin Sa'sa'ah bin Muawiyah bin Bakar bin Hawazin bin Mansur bin Ikrimah bin Hafsah bin Qais Ailan Ibn Mudhar bin Nizar bin Ma'ab bin Adnan. Satu sulbi dengan Nabi SAW. Nah, dari Khuzaimah Ibnul Harith, beliau punya seorang putri, yakni Zainab bintu Al-Khuzaimah. Zainab menikah dengan Nabi SAW. Tayyib. Kemudian setelah menikah dengan Khuzaimah, beliau menikah lagi dengan Al-Harith bin Huzn. Boleh dibaca Huzn, boleh dibaca Hazn. Al-Harith bin Huzn bin Buhair bin Hazm bin Ruwaibah bin Abdullah ibni Hilal bin Amir bin Sa'sa'ah. Seterusnya ke atas sama dengan nasab suami yang pertama. Nah, dari Al-Harith bin Huzn memiliki seorang putri yang bernama Maimunah bintu Al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu. Nanti dinikahi oleh Nabi SAW tahun 7 Hijriah. Tayyib. Demikian juga dari pernikahannya dengan Al-Harith bin Huzn, beliau punya putri lagi yang kedua yang bernama Lubabah Al-Kubra. Lubabah Al-Kubra, nama aslinya sebetulnya hanya Lubabah, tetapi karena adiknya nanti namanya juga Lubabah, maka untuk membedakannya disebutkan kakaknya itu Lubabah Al-Kubra, Lubabah yang tua. Adiknya disebut Lubabah As-Sughra, Lubabah yang kecil. Ini biasa di kalangan bangsa Arab, kakak adik namanya sama. Tayyib, Lubabah Al-Kubra dinikahi oleh Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Siapa Al-Abbas? Pamannya Nabi. Tayyib. Nah, Lubabah berkunia dengan Ummul Fadl. Nah, anak-anaknya Al-Abbas bin Abdul Muttalib siapa saja? Banyak di antaranya. Al-Fadl bin Abbas, Abdullah bin Abbas. Ini saja sudah dua nama besar kan. Cucu dari Hindun bintu Auf. Tayyib. Ada yang hafal semua nama anaknya Al-Abbas? Berarti sepupu Nabi kan. Ada yang hafal? Selain Al-Fadl bin Abbas dan Abdullah bin Abbas, banyak anaknya Abbas. Yang lain siapa? Tayyib. Ada satu anaknya Al-Abbas yang mukanya paling mirip dengan Nabi SAW. Siapa beliau? Utsam ibnul Abbas. Utsam. Tayyib, Anda sebutkan semua namanya. Al-Fadl bin Abbas. Yang kedua, Abdullah bin Abbas. Yang ketiga, Ubaidullah bin Abbas. Yang keempat, Qutham ibn al-Abbas. Ini yang paling mirip mukanya dengan Nabi SAW. Yang keempat, Ma'bad ibn al-Abbas. Yang kelima, Ummu Habib bintu al-Abbas. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tayyib, kembali lagi ke Hindun bintu Auf, anak yang ketiga atau putri yang ketiga dari pernikahannya dengan Al-Harith bin Huzn, yaitu siapa tadi? Lubabah As-Sughra, Lubabah kecil. Lubabah As-Sughra ini dinikahi oleh Al-Walid Ibnul Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah. Baik. Insyaallah tidak asing kan nama dia satu ini. Siapa Al-Walid bin Mughirah? Hah? Ahsan. Ayahnya Khalid bin Walid. Jadi cucu dari Lubabah As-Sughra, cucunya Hindun bintu Auf, dari anaknya Lubabah As-Sughra ini adalah Khalid ibnul Walid. Khalid ibnul Walid, karena Lubabah As-Sughra dinikahi oleh Al-Walid ibnul Mughirah Al-Makhzumi, termasuk salah satu tetua Quraisy ketika itu. Tayyib. Cukup. Setelah menikah dengan Khuzaimah bintu Huzn atau Al-Harith bintu Huzn afan, beliau menikah lagi dengan Umais bin Ma'ad. Umais bin Ma'ad. Adapun nasabnya Umais bin Ma'ad bin Harith bin Taim bin Ka'ab bin Malik bin Quhafah bin Amir bin Rabi'ah bin Amir bin Sa'ad bin Malik bin Bishr bin Wahab bin Syahran bin Afus bin Halif bin Khaf'am bin Anmar bin Arash ibnu Amr ibnu Al-Ghawth ibnu Nabit ibnu Malik bin Zaid bin Kahlan bin Sabah bin Yasjub bin Ya'rub bin Qahtan. Baik. Orang Yaman. Umais. Nah, dari Umais bin Ma'ad punya anak. Yang pertama adalah Asma bintu Umais. Asma bintu Umais. Familiar namanya? Siapa Asma bintu Umais? Hah? Istrinya siapa lagi? Sudah kita bahas Asma bintu Umais. Istrinya siapa? Hah? Ali. Istrinya siapa lagi? Abu Bakar. Asma bintu Umais, cucu dari Hindun bintu Auf, setelah menikah dengan Umais bin Ma'ad tadi, pertama dahulu di masa jahiliyah sebelum apa namanya Rasulullah diutus, pernah menikah dengan Ja'far ibnu siapa? Abi Thalib. Menikah dengan Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian bercerai. Setelah itu menikah dengan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Menikah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pernikahan Asma bintu Umais dengan Abu Bakar As-Siddiq punya anak, siapa namanya? Hah? Bukan Aisyah. Karena ibunya Aisyah siapa namanya? Ummu Rumman. Menikah dengan apa namanya? Siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq, Asma bintu Umais punya anak yang namanya Muhammad. Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Terus sampai kemudian Rasulullah meninggal, Abu Bakar menjadi khalifah, Abu Bakar meninggal. Setelah Abu Bakar meninggal, barulah Asma bintu Umais dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib pada tahun ke-13 Hijriah. Pada tahun ke-13 Hijriah. Dan pernikahannya dengan Ali punya anak yang namanya Yahya ibnu Ali bin Abi Thalib. Pernah dengar namanya Yahya? Belum, karena yang terkenal hanya Al-Hasan Al-Husain. Yahya juga termasuk putra Ali bin Abi Thalib dari pernikahan beliau dengan Asma binti Umais, mantan istri dari Abu Bakar As-Siddiq dan Ja'far bin Abi Thalib. Tayyib. Saudaranya Asma bintu Umais namanya adalah Salma binti Umais. Salma binti Umais adalah wanita yang dinikahi oleh salah seorang paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang gugur di perang Uhud. Siapa beliau? Hah? Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Salma bintu Umais menikah dengan Hamzah bin Abdul Muttalib dan memiliki anak yang bernama Umamah bintu Hamzah. bin Abdul Muttalib sebelum Islam, sebelum Hamzah masuk Islam. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini semua laki-laki yang pernah menikah dengan Hindun bintu Auf dan semua menantunya serta semua cucu-cucu beliau. Semuanya adalah nama-nama besar di dalam Islam. Tidak ada satu wanita pun yang mendapatkan kehormatan seperti layaknya Hindun bintu Auf. Tapi sayang, hampir mayoritas muslim sekarang tidak mengenal siapa Hindun bintu Auf. Karena memang sedikit yang membukukannya, sedikit yang menyebutkan kisah dari beliau radhiyallahu ta'ala anha. Tayyib. Dan istimewanya alhamdulillah beliau masuk ke dalam Islam. Beliau sahabiyah. Tayyib. Ini kemudian mutlak disebutkan oleh para ulama, min akramin nasi asharon, ibu mertua yang paling baik dan yang paling mulia di muka bumi. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Cukup ya. Tayyib. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, pernikahan beliau Nabi Muhammad SAW dengan Zainab bintu Khuzaimah Al-Hiladiyah radhiyallahu ta'ala anha. Berikutnya pembahasan tentang perang Uhud. Dilanjutkan atau sudah? Ada nisa jam berapa? Masih lama. Tayyib. Kalau bahas perang Uhud panjang. Kita ringkas saja. Mudah-mudahan 15 menit cukup. Tayyib. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abi Al-Is Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, thumma ghaza ila Uhudin fi syahri syawwali. Kemudian setelah itu peristiwa berikutnya di tahun ketiga Hijriyah. Ghaza ila Uhudin, ay ghaza an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dalam rangka berperang. Ila Uhudin, menuju ke Bukit Uhud. Fi syawwali, pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Tayyib. Di bait ini beliau akan membahas tentang peristiwa besar di dalam Islam, yakni Ghazwatu Uhud, peperangan Uhud, yang merupakan salah satu pukulan telak kepada kaum muslimin dan termasuk dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Islam dan kaum muslimin. Tayyib. Sebelum kita bahas peristiwa perangannya, awal kali kita akan mengenal apa yang dimaksud dengan Al-Uhud. Uhud adalah nama dari salah satu gunung yang ada di kota Madinah. Sampai sekarang masih ada, berwarna sedikit kemerah-merahan. Letaknya ada di utara kota Madinah. Kenapa gunung itu dinamakan dengan Uhud? Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah di dalam Al-Bidayah wa Nihayah jilid yang keempat halaman ke-9. Beliau mengatakan, qala summiya Uhudun Uhudan, dinamakan dengan gunung Uhud, litawahudihi min baini tilkal jibal. Karena kalau engkau ke Madinah, engkau akan melihat seakan-akan gunung Uhud itu bersendiri dibandingkan gunung-gunung yang lain di sekitar Madinah. Kenapa sebabnya? Uhud kan dari kata Ahad. Jadi seakan-akan Gunung Uhud itu adalah gunung yang tersendiri, terpisah dari gunung-gunung yang lain. Kenapa sebabnya? Tadi Anda sebutkan gunungnya warna apa Uhud? Warna kemerah-merahan. Sementara Madinah ketika itu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah juga kita bahas disebut dengan Harrah, yaitu sebuah tempat yang ada di gunung bebatuan hitam, gunung cadas. Jadi mayoritas pegunungan di sekitar Madinah itu adalah gunung batu-batu hitam. Uhud beda sendiri karena warnanya hampir kemerah-merahan. Oleh karena itulah disebut oleh penduduk Madinah dengan Jabal Uhud, Gunung Uhud. Tayyib. Diriwayatkan dalam sebuah hadis disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada 3 tempat di dalam sahihnya, Al-Imam Muslim dalam 1 tempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu." Uhud adalah sebuah gunung yang mencintai kami dan kami pun mencintai Uhud. Keistimewaan. Jadi cintanya Nabi bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk benda mati seperti Uhud. Kalau ada gunung yang dicintai oleh Nabi, adakah di sana gunung yang lain yang dibenci oleh Nabi? Jawabannya ada. Dalam riwayat yang lain keterusan dari hadis tadi, beliau mengatakan wa'airun yubghiduna wa nubghiduhu. Sedangkan bukit air adalah bukit yang membenci kami. Kami pun membencinya. Apa bukit air? Ada kaitannya loh dengan perang Uhud ini. Bukit air adalah bukit yang ketika itu Nabi SAW meletakkan pasukan pemanah di atasnya. Itu bukit air. Nah, kata Nabi, wa airun yubghiduna wa nubghidu. Sedangkan bukit air, dia membenci kami. Kami pun membenci dia. Hadisnya sahih. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-74 ketika menyebutkan tentang pegunungan. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Ayatnya panjang, di mana di ayat tersebut awal-awalnya Allah Subhanahu wa taala menegur tentang hati manusia yang keras. Kenapa hati manusia itu bisa lebih keras dibandingkan gunung? Padahal di antara gunung saja, wa inna minha, di antara gunung-gunung itu, lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, ada yang bisa terbelah kemudian memancarkan mata air. Wa inna minha, dan di antara gunung-gunung atau bebatuan yang ada di gunung-gunung itu, lama yahbitu min khasyatillah, yang dia bisa jatuh atau dia bisa hancur karena ketakutannya kepada Allah. Di antara para ulama tafsir ada yang menyebutkan bahwa gunung yang bisa hancur karena takutnya kepada Allah adalah gunung Uhud. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita mengenal tentang Uhud. Tayyib. Berikutnya kita bahas peperangan Uhud. Perang Uhud terjadi pada bulan Syawal di tahun ke-3 Hijriah. Bittifaqi al-jumhur, dengan kesepakatan jumhur para ulama. Jumhur ulama apa nih yang bersepakat? Ulama fikih, ulama hadis, ulama qiraah atau ulama apa? Ulama sirah. Tayyib. Kalau kita bahas sirah, jumhur ulama berarti ulama sirah. Tayyib. Kalau kita bahas fikih, menurut pendapat jumhur berarti jumhur fuqaha, jumhur ahli fikih. Tayyib. Nah, menurut kesepakatan jumhur ahli sirah bahwa perang Uhud terjadi bulan Syawal tahun ke-3 Hijriah. Apa sebabnya? Sebab terjadinya perang Uhud adalah raghbatu Quraisy fil intiqam li anfusihim wa akhdhi tha'ar li qatlahum fi Badr. Sebabnya adalah kemarahan Quraisy disebabkan kekalahan mereka pada perang Badar dan keinginan kuat mereka untuk membalas dendam kepada Islam dan kaum muslimin serta mengambil ganti dari orang-orang yang gugur di perang Badar. Karena di perang Badar kemarin sangat memalukan, yang gugur di dalamnya melawan pasukan Nabi SAW adalah Sadatu Quraisy, pentolan-pentolan Quraisy mati di perang Badar, termasuk juga Abu Jahal mati di perang Badar. Nah, ini sebabnya kenapa terjadi perang Uhud. Fakhraja Abu Sufyan, maka keluarlah Abu Sufyan memimpin. Kenapa kok Abu Sufyan lagi? Kemarin setelah perang Badar, sebab perang Badar itu kan juga karena Abu Sufyan. Selesai perang Badar, masih Abu Sufyan yang menanggung kekalahan itu. Sehingga terjadilah peperangan kecil di mana Abu Sufyan ini malam-malam datang ke Madinah, sehingga di rumah seorang Yahudi, kemudian membunuh dua sahabat Nabi SAW yang sedang bekerja di kebun kurma pagi-pagi buta. Ini juga Abu Sufyan yang mempersiapkannya karena dia masih menanggung beban kekalahan dari perang Badar. Abu Sufyan mengumpulkan sekitar kurang lebih 3.000 pasukan dalam perang Uhud ini. Terkumpul 3.000 pasukan, kemudian keluar mereka dari Makkah menuju ke Bukit Uhud. Jadi memutar ke arah utara kota Madinah. Fayu'askaru haula Uhud. Kemudian mereka pun membuat kemahnya di sekitar Bukit Uhud, berkemah di sana. Mendengar itu, Nabi SAW kemudian istasyara bi ashabihi. Beliau mengumpulkan semua sahabat-sahabatnya. Tujuannya apa? Tidak langsung tanfir Rasulullah SAW. Beliau kumpulkan dulu para sahabat-sahabatnya dan musyawarah. Ini Nabi untuk perang sebesar itu. Masih musyawarah. Dikumpulkan semua para sahabatnya. Dimintai pendapat. tentang pasukan Abu Sufyan yang sudah menuju ke Uhud ini. Apa musyawarahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita keluar atau kita diam tunggu mereka di sini sampai mereka mendekat ke Madinah, kemudian kita lawan dari dalam. Baik. Seandainya beliau memutuskan kan sudah bisa. Beliau pemimpin tertinggi. Tapi inilah pengajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Butuhnya musyawarah. Maka kalau diajak musyawarah jangan dikit-dikit musyawarah, dikit-dikit musyawarah. Enggak. Kalau itu untuk kebaikan kaum muslimin, untuk kebaikan Islam, jalan sudah. Baik. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, kemudian banyak para sahabat yang mengusulkan jangan seperti penakut menunggu di sini. Kalau mereka datang ya kita keluar. Kita hadapi mereka. Baik. Usulan ini diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun mempersiapkan pasukan. Lagi-lagi jumlahnya sedikit. Abu Sufyan tadi berapa? 3000. Sekarang lihat berapa yang terkumpul pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau baru kemudian mentanfir, menyerukan panggilan peperangan. Terkumpullah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih jumlahnya hanya 1000 orang. 1:3. Pasukan Abu Sufyan 3000, pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam 1000. Terkumpul 1000, termasuk di dalamnya munafikin. Mereka berkumpul juga. Keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke arah Uhud, berarti menuju ke utara. Kemudian beliau berkemah tepat di seberang Uhud, jadi membelakangi Uhud. Bukit Uhud tadi ada di mana? Di utara. Beliau membelakangi Uhud. Jadi pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kota Madinah. Tayib. Ya sama posisinya seperti sekarang antum yang sudah pernah ke sana, makam syuhada Uhud ya di situ itu tempatnya. Beliau kemudian setelah membangun kemah dengan para sahabat, pasukan-pasukan beliau, lantas beliau pun mengatur posisi pasukan. Untuk pasukan pemanah semuanya dipusatkan di atas bukit Air, diutus ke sana, naik semuanya ke sana. Setelah itu pasukan yang lain ditata oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka akan lebih menguasai medan, jadi ditata oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rapi. Nah, ketika itu belum mulai peperangan, pentolan munafik di Madinah siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul. Yukhadzil, dia menggembosi pasukan. Entah apa yang diucapkannya, intinya menggembosi pasukan. Berani-beraninya pasukan Nabi digembosi. Tapi berhasil munafik satu ini. Dia berhasil membawa pulang 1/3 jumlah pasukan. Berapa berarti? 330 sekian orang. Anggap saja 300. Pulang karena hasutan dari munafik satu ini. Sisa berapa? 700 orang kurang lebih, maksimalnya 700 orang menghadapi 3000 pasukan Abu Sufyan dari Quraisy. Tayib. Faqatala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oh, tayib, sebelum itu siapa yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pasukan pemanah tadi ditunjuk sebagai pemimpinnya adalah Abdullah bin Jubair sebagai pemimpin pasukan pemanah. Baik. Kemudian liwa, bendera pasukan, bendera utama dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Beliau memegang liwanya. Setelah itu bertempurlah kedua pasukan, pasukan Nabi dan pasukan Abu Sufyan. Sengit pertempuran itu. Tapi tidak berjalan lama. Pertempuran itu dimulai di awal pagi, selesai di awal siang. Pendek kan waktunya? Pendek. Baik. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 121 sampai ayat 179. Ya, mau baca tapi panjang. Intinya itu adalah dalil yang disebutkan oleh Allah bahwa mulainya perang Uhud itu di pagi hari, awal pagi, selesainya di awal siang. Tayib. Setelah berkecamuk perang, kemenangan ada di tangan kaum muslimin. Pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemenangan. Akan tetapi sebelum itu terjadi, pasukan pemanah yang diletakkan oleh Nabi SAW di atas bukit tadi sudah diberikan pesan, jangan sampai turun apapun yang terjadi kepada pasukan inti, meskipun itu terlihat kemenangan. Nah, menang tadi pasukan kaum muslimin. Pasukannya Abu Sufyan kocar kacir, semuanya mundur, termasuk juga di dalamnya Khalid ibnul Walid, belum masuk Islam, mundur semua. Nah, beberapa pasukan pemanah ini yang melihat seolah-olah ada kemenangan di bawah, mereka turun. Bukan semuanya, beberapa turun. Sudah diingatkan oleh pemimpinnya tadi, siapa tadi? Abdullah bin Jubair sudah mengingatkan, jangan turun, jangan menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap di sini. Tapi sebagian berijtihad, kemenangan, turunlah sebagian. Sisa sedikit, termasuk Abdullah bin Jubair, beliau tetap konsisten di atas. Tapi karena jumlahnya yang tidak memadai, pasukan Quraisy tadi sudah bercerai-berai, kabur semua. Tapi Khalid ibn Walid melihat ada celah. Di atas Bukit Air tinggal sedikit pasukan pemanah. Dia pun kemudian, kita sebut dia karena belum masuk Islam ketika itu, dia pun kemudian membawa beberapa pasukan berkuda untuk memutar, dikepung dari belakang Bukit Air, naik ke atas. Nah, begitu pasukan pemanah melihat pasukan Khalid ibn Walid, mereka pun kalang kabut. Tidak cukup jumlah pasukan pemanah dengan pasukan berkuda yang dibawa oleh Khalid ibn Walid, terus dipanah tidak bisa, tidak cukup. Sampailah Khalid di atas, bubar pasukan pemanah, baru dari atas tuh turun. Sudah posisi seperti ini sudah tidak bisa. Pasukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya 700 orang. Digeruduk lagi pasukan 3000. Dari atas posisinya sudah kalah. Akhirnya terjadilah perang lagi, berkecamuk, jebret. Kekalahan diderita oleh kaum muslimin, termasuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terkena panah, beliau terkena tombak, beliau terkena sabetan pedang. Padahal beliau memakai baju besi, beliau memakai mighfar, memakai penutup kepala. Sampai gigi Nabi SAW itu patah semuanya. Mulai dari gigi geraham ke depan ini, patah. Menunjukkan hantamannya bukan main-main. Sampai berdarah wajah Nabi SAW. Nah, di antara yang gugur ketika itu adalah sang pembawa bendera. Siapa tadi? Mus'ab bin Umair. Beliau mati syahid. Juga yang gugur adalah Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Bukan karena tanding kalau Hamzah, karena sudah diincar oleh Wahsy. Budaknya siapa Wahsy? Budaknya Hindun bintu Utbah. Dilempar tombak kecil, mati Hamzah. Kemudian dimutilasi. Di antara juga yang meninggal adalah Hanzalah. Hanzalah bintu Abi Amir. Ini yang ada istimewa dari Hanzalah. Ketika Hanzalah meninggal, Rasulullah SAW melihat para malaikat turun memandikan jenazah Hanzalah bin Abi Amir. Kenapa sebabnya? Nabi SAW tidak tahu. Beliau hanya melihat ada malaikat yang memandikan. Itu disimpan oleh Nabi SAW. Ketika selesai perang Uhud nanti, Nabi SAW mendatangi keluarganya. Istrinya Hanzalah siapa? Istrinya ini adalah putri munafik yang gembosi di atas tadi itu. Putrinya Abdullah bin Ubay bin Salul menikah dengan Hanzalah. Baru menikah kemarin. Tadi malam baru malam pertama. Ada seruan perang, belum sempat mandi junub, langsung keluar berperang. Lihat iman takwanya. Enggak sempat mandi, langsung keluar. Qadarullah syahid. Barulah Nabi SAW tahu, oh itu sebabnya para malaikat datang memandikan jenazah Hanzalah ibnu Abi Amir. Setelah itu beliau dikenal dengan Hanzalah al-Ghusil, Hanzalah yang dimandikan oleh malaikat. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah. Secara ringkas peperangan Uhud. Tayyib. Adapun kalau mau kita bahas panjang sekali. Tayyib, sebelum kita akhiri, ketika selesai peperangan itu, kaum musyrikin kemudian pulang, pasukan Nabi SAW juga pulang. Beliau belum kembali ke kota Madinah. Beliau panggil semua sahabatnya yang masih tersisa. Dipanggil semuanya, kemudian diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membuat shaf, seperti shaf salat. Baik. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala dengan sanadnya dari ayahnya Ibnu Rifa'ah. Beliau mengatakan lamma kana yauma Uhud wa kafa al musyrikun, ketika peperangan Uhud dan kaum musyrikin telah pulang. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pun mengatakan kepada para sahabatnya, istau hatta athniya ala rabbi. Buatlah shaf oleh kalian sebagaimana layaknya shaf salat. Sungguh aku ingin memuji Allah Subhanahu wa taala. Posisi kalah ini beliau. Tapi beliau tahu itu teguran dari dari Allah Subhanahu wa taala. Bersoflah kalian. Aku akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau maju, mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, Allahumma lakal hamdu kulluhu. Allahumma la qabida lima basattah, wala basita lima qabattah, wala hadiya liman adlalta, wala mudilla liman hadaita, wala mu'tiya lima mana'ta, wala mani'a lima a'taita, wala muqarriba lima ba'adta, wala mub'ida lima qarrabta. Allahumma busut alayna min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqika. Allahumma inni as'alukan na'im al-muqim alladhi la yahulu wa la yazul. Allahumma inni as'alukan na'im yawmal aylah wal amna yawmal khawf. Allahumma inni a'idhun bika min sharri ma a'taitana wa sharri ma mana'tana. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna min ar-rashidin. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis-salihin wa ghayyir khazaya wala maftunin. Allahumma qatilil kafarah alladhina yukadzibuna rusulaka wa yasudduna an sabilik waj'al 'alayhim rijzaka wa 'adzabak. Allahumma qatilil kafarat alladhina utul kitab ila al-haq. Tayib, ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai perang Uhud. Tayib, kemudian setelah itu beliau pulang ke Madinah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini ma'asyallahu rahimani wa rahimakumullah, secara ringkas kisah dari peperangan Uhud. Mungkin ini yang dapat kita bahas di kesempatan malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.